أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali bertemu dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan mengawali firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada juz keempat saya kira, karena ini adalah awal dari ayat juz keempat daripada Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Subhanallah, ayat ini merupakan penegasan dari ayat sebelumnya. Jika pada ayat sebelumnya kita membahas bahwa keimanan adalah kunci diterimanya amal ibadah seorang hamba, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan menegaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka tidak akan mampu mencapai kesempurnaan daripada suatu kebajikan sampai mereka mampu memberikan yang terbaik daripada apa yang mereka miliki. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah pernah memiliki dua ekor kuda yang sangat ia cintai yang bernama Sabalah. Sabalah ini adalah kuda yang selalu ditunggangi oleh Zaid bin Harithah untuk berpergian dan khususnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ayat ini turun, maka Zaid bin Harithah langsung menginfakkan kedua kudanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki harta yang lebih aku cintai daripada Sabalah ini, daripada kedua kuda ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dan apa yang ingin kau perbuat kepada kedua kuda ini?" Maka aku ingin menginfakkannya ya Rasulullah di jalan Allah. Maka kemudian Rasulullah pun menerima kedua kuda itu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan kepada anaknya sendiri, yaitu anak daripada Zaid bin Harithah, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah. Nah, di dalam hati Zaid ada sedikit rasa tidak enak. Mengapa dia berinfak di jalan Allah, kok tiba-tiba Rasulullah malah mengembalikan kepada anaknya? Maka Zaid bin Harithah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku menginfakkannya di jalan Allah, tidak untuk memberi kepada anakku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Zaid, ketahuilah bahwa Allah telah menerimanya darimu dan sekarang ia mengembalikan kepadamu." Subhanallah. Jadi ayat ini kita melihat betapa para sahabat dahulu adalah orang-orang yang sangat haris terhadap penerapan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala langsung mendapatkan balasan yang terbaik. Kita melihat bahwa Zaid bin Harith berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mengira bahwa kedua kudanya itu sudah tidak akan lagi dia miliki. Ternyata Allah menerima infaknya itu dan kemudian kedua kudanya itu pun dikembalikan kepada anaknya. Nah, di sisi lain kita melihat bahwa kata-kata al-bir di dalam ayat ini banyak sekali para ulama menerjemahkannya. Al-bir itu selalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kesempurnaan daripada suatu kebaikan. Di sisi lain juga kalau kita buka kepada kamus, maka kata-kata al-bir itu selalu identik dengan kemuliaan akhlak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan albirru husnul khuluq. Kebaikan itu, albir itu adalah akhlak yang baik. Dan ada juga yang mengatakan bahwa albir itu adalah al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tahukun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa albir itu ya seseorang berbuat baik, berbuat suatu kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini kata-kata albir mencakup kesemuanya itu, bahwa kita tidak akan mencapai kepada al-bararah, kebaikan yang sempurna, atau kata albir itu kecuali setelah kita mampu menginfakkan apa yang sangat kita cintai. Tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah tanpa adanya pelatihan-pelatihan di dalam diri kita. Oleh karena itulah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, Allah Maha mengetahuinya. Oleh karena itu, karena Allah mengetahuinya, maka hendaklah kita berbuat semaksimal mungkin. Para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Al-Ustaz Hanafi Ismet dan begitu juga Al-Ustaz Safiar, akan memperkaya wawasan kita dalam kajian Surah Ali Imran ayat ke-92 ini. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali dari Tanah Suci Mekah. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur bersama jemaah-jemaah yang lain. Menarik sekali untuk kita bahas ayat yang ke-92 ini, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah alur cerita yang sangat bagus untuk kita lakoni, bahwa memberikan apa yang kita cintai. Kenapa? Sebab inilah hakikat kehidupan dunia. Semua orang mencintai apa yang dia miliki. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala menyuruh kita, apa yang kamu cintai, keluarkan. Nah, ada pembelajaran yang sangat berarti bagi kita. Di sini saya langsung kutipkan apa yang dikatakan oleh Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, ketika seseorang mengorbankan, menginfakkan harta ya yang dimilikinya, kata beliau, dalam harta itu terdapat tiga hal yang harus kita waspadai. Pertama, sudah merupakan suatu ketentuan bahwa seseorang itu tidak kuasa untuk menentukan kapan harta itu ditinggalkan akibat kerusakan atau kematian. Atau satu pun orang tidak tahu kapan dia akan mati, dia meninggalkan harta, atau hartanya yang rusak, atau akhirnya dia menjadi pailit dan bangkrut. Tak ada satu pun yang tahu. Maka yang pertama ini kita berikan sebuah pengertian bahwa kalau memang kita tidak tahu, kenapa harus tunggu-tunggu? Yang kedua, dalam harta terdapat ahli waris. Ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh harta bendanya menjadi milik orang yang ditinggalkannya, yaitu ahli waris. Maka ahli waris akan berkata, saya akan menikmati harta yang ditinggalkannya. Jadi sebenarnya, kata Nabi, tidaklah apa yang kamu miliki kecuali apa yang telah kamu infakkan. Tidak apa yang kamu makan kecuali apa yang telah kamu berikan. Jadi oleh sebab itu, kita dalam kehidupan ini ya, kita gunakan harta itu untuk kepentingan kita. Baru kalau memang ada, kita gunakan dia untuk kemaslahatan ahli waris kita. Ketiga, harta yang paling penting adalah diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kita jangan sempat dikuasai oleh harta. Kebanyakan orang ini yang terjadi. Tapi bagaimana baiknya kita yang menjadi penguasa atas harta tersebut, sehingga dapat kita menginfakkannya di jalan Allah. Kalau tidak demikian, maka harta itu akan menjadi sia-sia. Jadi jangan pernah kita diatur oleh harta. Kita yang mengatur oleh harta, karena harta yang paling berharga adalah diri kita sendiri. Maka kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Abu Zar Al-Ghifari ini dalam tiga poin penting ini, bahwa kenapa kamu harus melambat-lambatkan untuk berinfak? kenapa harus mencari yang terjelek daripada yang jelek untuk dikeluarkan? Nah, maka tidak ada alasan untuk tidak menginfakkan sesuai dengan anjuran Allah pada ayat 92 tadi. Yeah. Demikian. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita agar lebih memahami ajarannya yang termaktub dalam surah Ali Imran 92 ini, yaitu di mana orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menahan-nahan infaknya. Dalam artian, kita menggunakan redaksi mafhum mukhalafah, yaitu Allah tidak akan menyia-nyiakan infak orang yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan didasari yaitu adalah orang yang berinfak di jalan Allah hendaknya berinfakkan apa yang lebih ia cintai. Jangan kita beri apa yang jelek ya, Sat, ya. Kebanyakan kita gitu ya. Betul. Kalau bisa berinfak udahlah, uang gopean aja itu pun sudah cacat, kan begitu. Ini kebanyakan, supaya kita memahami di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilang-hilangkan perbuatan hambanya walau sekecil zarrah pun. Dalam artian, kita harus lebih memahami di mana apa yang kita infakkan itu yang lebih baik bermanfaat bagi orang. Ini kalau kita kaitkan dengan bencana, Ustaz, ya, yang ada di Kuala Simpang itu ya. Iya. Banyak orang yang berinfak, Ustaz, dikasih mie aja. Tak mau ngasih bantu yang lain tuh, simple mie aja. Apa enggak rambutnya Pak kayak mie juga? Keriting semua. Keriting semua. Orang yang kena musibah itu harus digembirakan dengan canda, dengan tawa, juga infak. Betul. Ya kan? Pada kaitan ayat-ayat sebelumnya yang kita kaji, senyum pun itu kan infak. Betul. Atabasum sedekah, masya Allah. Jadi kalau yang bisa membuat orang itu, kita berinfak, jangan orang bahasa Jawanya itu getun. Artinya itu berinfak udah 100 pula, gaya dia yang ngasih. Ah kan gitu, kadang banyak gini yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah Subhanahu wa taala meyakinkan bagi kita, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Apa yang kamu nafkahkan, kamu infakkan di jalan Allah, sesungguhnya Allah lah yang Maha mengetahuinya. Allahu a'lam. Kami kembalikan, Ustaz. Iya. Memang ayat ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya berinfak dari sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Nah, kalau kita melihat kepada tafsir Al-Qurtubi, maka Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat ini adalah anjuran kepada orang-orang yang ingin mencapai kesalehan yang sempurna, ingin mencapai kepada derajat ketakwaan yang tertinggi. Namun sebenarnya lah di dalam hukum Islam itu tidak diwajibkan seseorang itu mengeluarkan daripada harta yang terbaik yang ia miliki. Contohnya ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, mengutus Jabius Sadaqat, orang-orang yang mengumpulkan zakat ketika itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada para petugasnya ini untuk mengambil ya awsatu amwalihim, pertengahan daripada harta itu. Jadi kalaupun mereka memiliki unta-unta yang baik, maka tidak unta yang terbaik yang diambil, tetapi adalah unta yang pertengahan yang diambil, dan bukan juga unta yang terjelek untuk dizakatkan. Begitu juga dengan kambing dan harta-harta yang lain. Jadi subhanallah, Islam juga sangat memperhatikan, memang naluri manusia itu adalah mencintai sesuatu yang terbaik. Nah, para sahabat telah memberikan contoh kepada kita bahwa mereka mampu menginfakkan yang terbaik pula yang mereka miliki, sehingga para sahabat ridwanullah alaihim, sebahagian dari mereka, bahkan kita katakan sebahagian besar daripada mereka, mampu mencapai kepada tingkat albir itu tadi, ma'akiramil bararah, mereka sampai kepada tingkat kesempurnaan daripada kebaikan itu tadi. Karena apa? Kita lihat betapa Zaid bin Harithah mampu berinfak dengan hartanya, begitu juga Abu Dzar dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka memiliki sumur, dan sumur itu adalah sumur yang terbaik di kota Madinah, dan kemudian dia infakkan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang sahabat yang lain yang memiliki kebun kurma dengan buahnya yang begitu banyak ya, dan kebun itu sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia infakkan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. adalah satu hal yang selalu kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, di mana terkadang hubbud dunia kita melebihi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang kehidupan ini kita ukur dengan matematis apa yang kita ketahui, sehingga kita mengira bahwa harta yang kita keluarkan itu kemudian akan habis sia-sia begitu saja dan kita kemudian akan menjadi orang yang miskin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma naqasa malun min sadaqah," tidaklah berkurang harta itu karena disedekahkan, karena diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau diri saya dan kita semua yang mendengarkannya, marilah kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama kita di negara kita saat sekarang ini banyak sekali orang yang membutuhkan uluran tangan daripada orang-orang agnia dan dari orang-orang yang kehidupannya lebih berbahagia, lebih beruntung daripada orang-orang yang lain. Marilah kita tidak menyia-nyiakan mereka, karena mereka sebenarnya adalah lumbung amal ibadah bagi kita. Semoga dengan adanya infak sedekah yang kita keluarkan, mungkin sedikit, tetapi itu sangat berarti bagi mereka. Dan kalaupun kita tidak memiliki harta, tetapi kita memiliki fikiran atau sumbangsih, tapi kalaupun itu semuanya juga tidak ada, maka apa yang dikatakan Ustaz Safiyar tadi, bahwa tabassumuka fi wajhi akhika adalah sadaqah. Ya, bersenyumnya kita terhadap saudara kita yang sedang dalam kondisi kesulitan juga adalah merupakan sedekah. Jadi jangan kita merasa bahwa sedekah itu mestilah senantiasa dengan harta, dan bagaimana kita yang tidak memiliki harta, maka kita memiliki tenaga. Dan kalaupun itu juga kita tidak memilikinya, maka kita masih punya senyum yang dapat kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah yang dapat disampaikan dalam kajian. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang ringan tangan membantu saudara-saudara kita dalam kesulitan. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Hanafi Ismet dan Ustaz Safiyar, mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum. Ikutilah terus kajian ini, kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.